Betapa indah bila engkau selalu ada di sini. Seperti dulu saat kita masih bersama, bahagia oh di hati ini. Senada kata-kata indah yang pernah dulu kau bisikkan di telingaku. Setahun sudah kita pun tak lagi saling bertemu. Tinggallah kini kenangan yang indah bersamamu. Semuanya ada di hatiku, semuanya ada di benakku. Biarlah semua ku bawa di dalam. Bersamanya kini jadi kenangan.